بسم الله الرحمن الرحيم. Nih, طيب. Tapi kalau sudah dapat berkah, masya Allah, sedikit pun rasanya nikmat. Makanya kalimatnya orang yang mendapat rezeki dari Allah, orang beriman, marzaknakum. Ketika marzaknakum, kulu min tayyibat. Kalimat tayyibnya dijamakan jadi tayyibat. Jadi kalau sudah mendapatkan langsung dari Allah, yang kelihatan sedikit kata manusia, tapi berkahnya ada. Karena berkah itulah kemudian apa yang terjadi. Teman-teman, dia selalu merasa cukup. Cukup. Nikmat, gitu. Orang lain 100 juta, dia cuma 100 ribu. Tapi awet. Satu bulan gak habis-habis. Betul, karena ada berkah di dalamnya. Saya pernah ke wilayah Telas di Jawa Tengah. Susah nyari di Google, Telas habis. Telas itu bahasa Jawa, artinya habis. Habis. Jadi kalau cari di Google pun gak ada stok di Google, gak akan ketemu tuh. Saya naik ya ke atas, ke bukit. Saya pernah kisahkan ini dalam beberapa kesempatan. Untuk mengantar putra kami yang ingin memelihara kambing kecil itu, pengen ngasih makan kambing. Saya dapat info ada orang soleh di tempat itu, saya datang. Begitu ke sana saya lihat, masya Allah, kehidupan bersahaja, paling sebulan kisaran 100 ribu. Tapi ketika kami datang, disambut dengan makanan yang diada-adakan, ada ikan, ada ini, ada macam-macam. Yang paling luar biasa, saya terpaku diam, dan saya meneteskan air mata beberapa saat. Saya bilang, mana kambingnya? Itu di belakang. Kita lihat, masya Allah, kambing itu bersih, Pak. Bersih, ya. Putih. Putih. Begitu saya lihat. Tapi mulutnya ditutup sama potongan aku. Itu kenapa kambingnya, saya bilang, sakit? Bukan. Bukan sakit. Tapi kami baru ambil dari tempat kami beli, kami tutup dengan potongan aku sejak berangkat supaya tidak makan yang bukan haknya. Bisa bayangkan, beliau itu jarang ikut ta'lim seperti antum. Tidak banyak majlis ta'lim bisa ditunggui. Tidak banyak kajian-kajian bisa diikuti. Tapi begitu mendengar satu nasihat dipraktekkan dalam kehidupannya, jangankan lisannya, mulut kambingnya dijaga. Beliau punya kambing, bisa menjaga mulut kambingnya. Antum yang gak punya kambing, masya Allah, lisan susah dijaga. Yang paling menarik adalah karena keberkahan dapatkan dalam hidupnya cuma 100 ribu, tapi hidupnya tenang, sehingga pernah mendengar keluhan dalam lisannya.